بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda: ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah tujuh yang membinasakan. Mereka bertanya: ya Rasulullah, wa ma hunna? Ya Rasulullah, apa yang tujuh itu yang membinasakan? Ala asyirku billah, pertama kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-sihir. Yang ketiga, qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan kebenaran. Yang keempat, aklur riba, memakan harta riba. Wa aklu manil yatim. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, at-tawalli yawm az-zahf, lari dari perang. Yang ketujuh, qadful muhsanat, menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan zina. Tuduhan ini barakallahu fikum termasuk mubiqat. Tujuh perkara ini semuanya membinasakan. Adapun yang pertama kesyirikan sudah jelas, karena kesyirikan akbarul kabair, adzlamu dzulm, dzalim dzalim kedzaliman. Seher sedang kita bahas, karena itu adalah kekafiran sebagaimana disebut di dalam ayat fala takfur. Wa qatlun nafs, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena membunuh ancamannya sangat besar. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu. Ngeri sekali. Siapa yang membunuh seorang beriman sengaja, maka ancamannya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya, dan Allah murka kepadanya dan dilaknat. Wa aklu riba, memakan harta riba juga bukan kecil. Mubiqat, termasuk membinasakan. Yang paling ringannya dari riba disebutkan dosanya seperti menzinai ibunya sendiri. Betapa mengerikannya. Wa aklu malil yatim, demikian pula memakan harta anak yatim. Yang Nabi menyatakan ana wa kafilul yatim kahataini, aku dan pemelihara anak yatim seperti dua jari ini di surga nanti bersebelahan. Tetapi justru yang harusnya disayang, dipelihara, memegang kepala anak yatim, membelainya, itu sudah dapat pahala. Ternyata ini justru dirampas hartanya, dimakan hartanya, maka ini sebaliknya. Wakadzalika at-tawalli maz-zahf, demikian pula lari dari perang. Az-zahf itu sesungguhnya maknanya merayap, tetapi bukan merayap kamu merayap begini, pasukan besar berjalan bersama-sama. Pernah lihat bagaimana tentara dulu? Kalau tentara sekarang hanya di ruangan megang tombol, ya, tes kirim rudal, tes kirim roket, tes, beda. Ya. Kalau dulu pasukan itu berjalan bersama-sama demikian banyaknya, begitu. Kayak apa? Ya. Kayak rayapan semut. Ya. Itu namanya zahab. Khusus kalimat zahab adalah jalannya pasukan yang jumlahnya besar atau yang merupakan pasukan perang berjalan bersama-sama, itu zahf. Qad zahfal adu, musuh sudah merayap mendekat. Sehingga sudah menjadi khas kalau dikatakan tawalli yaumaz zahfi, lari ketika pasukan sedang merayap, maka ini termasuk dosa besar. Ancamannya ada dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Anfal. Siapa yang menyebutkan? Hah? Masa enggak ada? Kalian banyak imam-imam hafid penghafal Quran. Nah, saya nunggu ada yang angkat tangan. Kasih kunci sedikit. Yang dikecualikan illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin ila. Apa awalnya? Masih belum ketemu? Nah, yang belakang itu. Adkur, ikra. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ. Sama, diancam dengan kemurkaan, diancam dengan jahannam. Mirip dengan pembunuhan tadi. Sudah dikatakan, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَلِدًا فِيهَا. Masih ada, وَغَضِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ. Allah murka kepadanya. Lari dari perang juga sama. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ. Siapa yang memalingkan badannya untuk menjelekkan disebut bokongnya. Dubur itu bokong. Siapa yang membalikan bokongnya ke belakang. Lari dari perang. إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ. Kecuali dalam rangka strategi. Berbalik, berputar misalnya. Strategi perang. أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِيَهْ. Atau berpindah ke pasukan lain. Misalnya komandannya bilang, kamu pindah ke sayap kanan. Maka dia berbalik ke sayap kanan. Itu gak apa-apa. Jadi yang berpaling bukan karena berpindah ke pasukan lain. Dan bukan karena strategi perang. Apa ancamannya? Faqad ba'a bi ghadabin minallah. Dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wa'u jahannam, tempatnya dalam neraka jahannam. Apa makna mubiqat? Barakallahu fiikum, disebutkan di dalam syarahnya bahwa hadis ini dibawakan oleh musannif tanpa disebutkan riwayat siapa, dikeluarkan oleh siapa. Tetapi alhamdulillah hadis ini qad rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalimat ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Ijtanibu maknanya jauhilah. Dari kata janib. Apa makna janib? Samping. Iya kan? Amama, depan, waro'a, belakang, bijanibi, janib, samping. Baik. Tetapi ijtanibu maknanya kesampingkanlah. Kesampingkanlah maknanya jauhilah. Ay ab'idu. Jauhilah. Wa huwa ablagh min qawlihi da'u, dan itu lebih tinggi maknanya, lebih baligh maknanya daripada kalimat tinggalkanlah. Iya kan? Kalimat da'u, tinggalkanlah. Kalimat ijtanib, ijtanibu. Mana yang lebih ablagh? Mana yang lebih tinggi? Ini sab'ul mubiqat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sab'ul mubiqat. Kalau da'u, tinggalkanlah. Ah, saya sudah tinggalin. Saya enggak ada di sini, enggak ada di sini, enggak ada di sini, enggak ada di sini. Tetapi ijtanibu, jauhilah sejauh-jauhnya. Hah? Mana yang lebih balik, mana yang lebih tinggi? Jauhi. Kalau tinggalkanlah, artinya jangan kerjakan. Saya enggak ngerjakan kok, saya cuma lihat-lihat aja. Hah? Lihat bagaimana tukang sihir main-main. Jangan, jauhilah. Kalau ijtanibu, ab'idu, kamu menjauh. Sejauh-jauhnya. Jangan dekat-dekat. Mengingatkan kita pada masalah zina. Apa kata Allah? Apakah mengatakan la taznu, jangan kalian berzina, atau mengatakan wala taqrabu zina? Atsani, yang kedua. Jangan dekati zina. Sangat berbeda maknanya. Kalau jangan berzina, dia tidak berzina, sudah selesai. Saya enggak berzina kok. Saya cuma jalan-jalan berdua. Iya kan? Berzina enggak orang jalan-jalan berdua dengan perempuan yang asing, yang ajnabi? Iya, tapi itu dekat-dekat zina. Saya enggak berzina kok. Saya cuma pegang-pegangan tangan. Cuma ngerayu dengan rayuan gombal. Saya cuma... Jangan dekati zina. Maknanya semua jalan-jalan menuju zina tinggalkan. Jangan khulwat. Jangan nazar. Jangan melihat. Jangan mendekat. Jangan semua yang mendekati zina, jauhi sejauh-jauhnya. Idzan qala rahimahullahu ta'ala fi kitabina hadha anna kalimat ijtanibu ablagh min kalimah da'u. Perintah untuk menjauh lebih balik, lebih tinggi daripada kalimat tinggalkanlah. Li'anna nahya 'anil qurban ablagh, karena melarang untuk mendekati maknanya jauhilah sejauh-jauhnya, ablagh, lebih tinggi, sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang zina atau tentang fawahish. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Jangan dekati fahisyah, ma dhahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tidak tampak. Sehingga tidak boleh kamu mendekat, oh saya cuma lihat saja, oh saya cuma anu saja, enggak boleh, jauhi sejauh-jauhnya. Adapun mubiqat, yang tadi kita pertanyakan, apa makna mubiqat? Yang tadi terjemahkan apa? Membinasakan. Kalimat itu, bimuahadatin waqafin, muahadah maksud dengan satu titik di bawah. Muahadah tahtiyah. Dan kemudian huruf qaf, mubiqat, ail muhlikat, yang membinasakan. Mengapa kalimat muhlikat dinamakan dengan mubiqat? Summiyat hadhihi mubiqat li'annaha tuhlik fa'ilaha au baqa, menjerumuskan. Au baqa yubiqu, itu menjerumuskan ke dalam belumbang sesuatu yang sangat berbahaya. Maka mubiq adalah fa'ilnya yang menjerumuskan ke tempat jurang yang berbahaya. Sehingga maknanya muhlikat, yang membinasakan. Karena perbuatan-perbuatan tersebut akan membinasakan pelakunya di dunia dan juga di akhirat. Disebut mubiqat, yang membinasakan, yang menjerumuskan, yang menghancurkan, karena perbuatan-perbuatan itu akan membinasakan pelakunya di dunia dan di akhirat. Di dunia bima yatarattab 'alaiha minal 'uqubat. Di dunia binasa karena hukuman-hukumannya berat. Hukumannya berat. Apa hukuman tukang sihir? Nah, haddus sahir qatluhu bisayf atau darbu bisayf. Haddus sahir, hukum tukang sihir itu dipenggal lehernya. Bagaimana dengan kekafiran, kesyirikan? Hukum murtad yustatar salasata ayyam wa illa duribat 'unuqu, diminta taubat 3 hari, kalau tidak sama, dipenggal lehernya. Qul inna a'udzukumullah. Demikian pula membunuh, menumpahkan darah seorang muslim, apa hukumnya? Qisas. Al-qisas adalah an-nafsu bin-nafsi, satu jiwa dengan satu jiwa. Yang membunuh dibunuh, diqisas. Dengan dipersaksikan di tanah lapang setelah selesai sholat Jumat, semua melihat pemenggalan kepala. Wah, kejam sekali. Loh, orang ini membunuh orang yang tidak salah, enggak dianggap kejam. Sekarang dibunuh orang yang membunuh, kok dikatakan kejam? Yang awal tadi dia membunuhnya bahkan bukan satu orang. Membunuh sekian banyak orang, dipotong-potong. Kemudian ketika pelakunya dipenggal dengan jahran, terang-terangan, kenapa dianggap kejam? Paling tidak orang tadi sudah tidak ada lagi. Pembunuh sadis tadi sudah selesai hilang. Yang kedua, semua orang yang punya pikiran mau membunuh, tidak jadi. Astagfirullah. Waduh, kalau saya membunuh orang, saya akan dikisos. Enggak main-main. Sehingga di tempat, di negeri yang memberlakukan kisos, orang berantem itu, dua-duanya tidak berani memukul. Dorong-dorongan dada terus. Ayo pukul. Pengecut dan seterusnya. Tapi enggak ada yang mukul. Mengapa? Takut dikisos. Hanya gini-gini aja. Enggak seru berantemnya. Bagus kan? Aman negeri. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Itu baru dunia, hukuman-hukuman yang berat. Li'annaha tuhlik fa'ilaha fi dunya bima yatarattab 'alaiha minal 'uqubat wal hudud wa fil akhirati minal 'adzab. Dan juga di akhirat nanti terancam dengan ancaman azab. Wa fi hadis Ibnu Umar 'inda al-Bukhari. Di dalam hadis Ibnu Umar di dalam Sahih Bukhari, di dalam kitab Imam Bukhari, tapi bukan sahihnya. Kitab Adabul Mufrad. Idza utliqa rawahul Bukhari fal maqsudu fi sahih. Kalau hanya disebutkan riwayat Bukhari berarti fi sahih. Tetapi kalau bukan fi sahih akan disebutkan rawahul Bukhari fi Adabil Mufrad. Dan juga Tabari dalam kitab At-Tafsir. Dan Abdul Razzaq dalam Musannaf. Marfu'an wa mauqufan. Ada yang marfu' kepada Nabi dan ada yang mauquf ala sahabi. Qala al-kaba'iru tis'un. Di dalam hadis itu ada lafaz dengan kalimat dosa-dosa besar itu ada 9. Wa dzakara sab'ah, disebutkan 7 tadi dengan ditambah uququl walidain wa ilhadu fil haram. Ayat mirip, cuma ada tambahan 2. 1, ilhad fil haram, berbuat ilhad, kesesatan di daerah haram atau di tanah haram. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Sudah kita sebutkan kemarin-kemarin dalam pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa hukukul walidain selalu tanna menjadi yang kedua setelah syirik. selalu jadi yang kedua setelah syirik. Jangan syirik, jangan durhaka. Hendaklah engkau menaesakan Allah dan berbaktilah pada orang tua. Sehingga barakallahu fikum at-tis'u, 9 dosa besar adalah kesyirikan, durhaka pada kedua orang tua, seher, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari perang dan menuduh wanita yang salehah atau wanita yang lalai dengan zina, dan ilhad fil haram, mengucapkan ucapan sesat di tengah tanah haram. Walidnya Abi Hatim, demikian pula diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Ali, beliau berkata, al-kabair, dosa-dosa besar adalah disebutkan 7, illa malal yatim, kecuali memakan harta anak yatim, wazada al-uquq, ditambah dengan uququl walidain. Jadi riwayat Ibn Abi Hatim mirip dengan yang 7 pertama, hanya saja memakan harta anak yatim yang enggak ada, tapi justru yang ada uququl walidain. Wa ta'arrub ba'da al-hijrah wal ilhad bil haram. Wa ta'arrub ba'da al-hijrah maknanya adalah dia kembali menjadi a'rabi setelah hijrah. Wa firaqul jama'ah, dan meninggalkan al-jama'ah, wa naqs safqah, membatalkan perjanjian. Kok safqah? Safqah itu ini, telapak tangan yang dalam. Ini namanya apa? Safqah. Ada 2 makna, atau sungguhnya 1 makna, tetapi bisa bermacam-macam bentuk. Di dalam beberapa hadis, siapa yang memiliki penguasa, wa a'tahu safqata yadih, siapa yang memiliki penguasa dan dia memberikan safqata yadih. Apa safqata yadih? Memberikan tangannya untuk berbaiat, kesetiaan. Maka siapa yang sudah berbaiat memberikan safqata yadih, kemudian dia membatalkannya, terancam dengan ancaman-ancaman ini tadi. Naqsu as-safqah, pembatalan janji. Yang kedua, barakallahu fikum, semua perjanjian, jual belikah, hutang piutangkah, dan seterusnya, juga mereka biasanya memakai kalimat kesepakatan. Din, din, kata orang mereka. Tangan, berebut tangan. A'tahu mada, safqata yadih, dia serahkan putih tangannya. Sudah, saya jual, saya beli. Maka kalau sudah demikian, tidak boleh dibatalkan. Pembatalan perjanjian yang sudah meletakkan safqata yadihi ila safqata yadihi, safqah tangan dia kepada tangan orang lain, maka saat itu harus dipegang perjanjian itu. Wa ta'arrub ba'dal hijrah. Ini saya baru dengar kemarin, ada yang salah paham. Salah satu dai-dai itu yang menyatakan haramnya pulang kampung, katanya. Haramnya pulang kampung. At-ta'arrub ba'da At-ta'arrub ba'da al-hijrah. Lafaznya begini. Kalaupun ada lafaz-lafaz lain haramnya ta'arrub, ta'arrub, ta'arrub, maka ditafsirkan dengan hadis ini yang sahih ini, yaitu setelah hijrah. Di dalam bahasa Arab ada tamaddun, ada ta'arrub. Tamaddun dari kata Madinah. Sedangkan ta'arrub dari kata A'rab. A'rabi adalah orang-orang Arab yang tinggal di kampung-kampung di tengah padang pasir atau di pedalaman-pedalaman, itu A'rab. kemudian datang ke Madinah untuk hijrah masuk Islam. Setelah hijrah, setelah masuk Islam di Madinah, tidak boleh lagi kembali ke Arab. Kemudian orang tadi berkata, berarti gak boleh pulang kampung. Kalau sudah tinggal di kota, jangan pindah ke kampung lagi. Fahadha barakallahu fikum. Kesalahan yang fatal. Pertama, kaitannya dengan hijrah. Seorang yang hijrah ke Madinah, Nabi SAW melarang untuk kembali ke Mekah, atau kembali ke tempat asalnya, atau kembali kepada A'rabi. Ingat hadis Sa'ad bin Abi Waqqas? Hah? Yang meninggal di mana? Ah, bukan meninggal, sakit. Tidak meninggal, sakit di Mekah. Dia sedih. Ya Rasulullah, apakah kalian tinggalkan aku di Mekah padahal aku sudah hijrah? Kalau aku mati di sini, berarti begini, begini, begini. Kata Nabi, semoga Allah panjangkan umurmu. Walakin al-ba'is fulan ibni fulan an mata bi Mekah, tetapi yang jelek itu si fulan, karena dia mati di Mekah. Kok mati di Mekah jelek? Karena dia sudah hijrah ke Madinah. Berarti ta'arrud maknanya pembatalan hijrah. Paham ya? Bukan haramnya pulang kampung atau haramnya tinggal di kampung. Barakallahu fikum. Sehingga walaupun kota, Mekah kan kota juga, tetapi toh Nabi menyatakan walakin al-ba'is fulan an mata bi Mekah, tetapi yang menyedihkan, yang jelek adalah si fulan yang sudah hijrah tapi matinya di Mekah. Tetapi setelah itu, setelah Fathu Mekah, Nabi SAW menyatakan la hijrata ba'dal fathi, enggak ada lagi hijrah ke Madinah setelah Fathu Mekah. Tidak ada lagi hijrah ke Madinah. Walakin jihadun wa niyah. Tetapi jihad dan niat. Ikhwani bidina azakumullah kaum muslimin. Wa ikhwani talabah rahimani wa rahimukumullah. Berarti di sini ada beberapa hadis-hadis. Yang satu bilang 7. Yang satu bilang 9. Yang satu lagi bilang 7. Tapi isinya berbeda dengan yang pertama. Dan seterusnya. Bagaimana menanggapi hadis yang kelihatannya berbeda-beda ini? Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, wa yuhtaju 'inda hadha ila al-jawab 'anil hikmah fil iqtisar 'ala as-sab'. Kata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, di sini diperlukan jawaban. Mengapa Nabi di sini bilang 7? Iqtisar maknanya meringkas, ala sab'in, meringkas hanya 7 saja. Mana hikmah? Apa hikmahnya? Di sini bilang 9, di tempat lain bilang 7 dan seterusnya. Mana hikmah? Wa yujabu, maka dijawab, bi anna mafhum al-'adad laysa bi hujjah, bahwa mafhum al-'adad laisa bihujjah, bukan hujjah. Artinya jumlah itu tidak penting. Nabi mengatakan 9, iya. Kadang mengatakan 7, iya. Karena bukan pembatasan. Kalau saya bilang bahwasanya santri kelas 12 adalah fulan, fulan, fulan. Betul enggak? Betul. Kemudian saya tambah, santri kelas 12 fulan, fulan, dan fulan, dan juga si fulan. Salah enggak? Benar juga. Di tempat lain mengatakan lebih banyak lagi, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan adalah kelas 12. Ya enggak salah juga. Tapi kenapa kadang bilang 3, kadang bilang 5? Ya Tergantung keadaan dan pembicaraan dan siapa yang dibicarakan. Yang jelas, saya ketika saya bilang 3, saya enggak bilang cuma 3. Ketika saya bilang 4, bukan berarti cuma 4. Ketika saya bilang 10, bukan berarti 10 padahal 12. 10 orang ini kelas 12. 3 orang ini juga kelas 12. Yang satu itu juga kelas 12. Barakallahu fiikum. Sehingga mafhumul adad ghairu murad. Kalimat 7, 9 dan sebagainya bukan pembatasan, bukan pembatasan. Tetapi jawaban itu kata Ibnu Hajar kurang kuat. Dhaif jawaban seperti itu. Emang ada jawaban lain? Qala au bi annahu a'lama awwalan bil madhkurat thumma a'lama bima zad fayajib al akhd biz zaid aw anna al ikhtisar raqa bihasbil maqam binisbah lil masail aw binisbat lis sa'il. Bisa jadi juga jawabannya adalah Nabi memberitahu 7, ada 7 dosa-dosa yang membinasakan. Kemudian Nabi menyatakan lagi, bahkan ada 9. Ada tambahan 2. Kemudian ditambah lagi 10 yang akan membinasakan. Maka secara hukum, kaedah-kaedah fikih harus menerima tambahan tadi. Jika ziyadahnya sahihah, ya harus diterima. Karena tidak bertentangan dengan yang pertama. Pertama bilang 7, kedua bilang 9. Enggak bertentangan. Kenapa? Yang 7-nya ada dan ada tambahan lain. Berarti zada, Nabi menambah. Tidak mengapa tambah. Oh, yang kemarin 7 itu ada tambahan 2 lagi. Ya enggak apa-apa. Bahkan ternyata bukan 9. Lebih dari 9, 10. Dan dalam hadis yang kemarin, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar berapa? 3. Asyirku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalas ala wa qaulul zur ala wa shahadatiz zur ala wa qaulul zur ala wa shahadatiz zur hasbal maqam. Ini yang lebih kuat dari jawaban pertama, bahwa Nabi menyatakan 7, kadang 9, kadang 10 adalah hasbal maqam, sesuai dengan situasi dan kondisi pembicaraan. Misalnya kalau yang diajak bicaranya adalah orang yang pernah terlibat riba misalnya, sudah taubat, maka diingatkan, ingat, perkara yang membinasakan adalah riba. Cuma satu yang disebut. Mengapa? Karena ingin menasihati orang ini yang dulunya pernah riba. Jangan diulangi lagi. Baik, membicara kepada orang lain beda lagi. Bahkan rukun Islam ada berapa? 5. Tapi Nabi kadang-kadang menyebutkan 4. Kadang menyebutkan cuma 3. Mengapa? Hasbal maqam wa hasbal mukhatab, tergantung siapa yang diajak bicara, tergantung siapa kaum yang diajak bicara. Ada kaum fuqara. Apa yang wajib atasku ya Rasulullah? Syahadat, salat, puasa. Kok enggak disuruh zakat? Fuqara, bagaimana mau zakat? Jadi enggak disebut yang zakat. Demikian pula haji, karena dia tempatnya jauh dan terhalang oleh orang-orang kafir musyrikin yang berbahaya dan membahayakan mereka, sehingga Nabi masih belum menyebutkan yang 2. Hasba al-mukhatab, tergantung yang diajak bicara. Demikian pula hadis yang bersama kita ini, kadang-kadang disebut 7, kadang-kadang disebut 9, kadang 10. Al-ashr al-mubiqat, 10 yang membinasakan. Karena itu, ay bihasbil maqam binisbah lissail, sesuai dengan kondisi yang bertanya. Waqad akhrajat Tabrani, dikeluarkan pula oleh Tabrani dan Ismail al-Qadhi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anahu qila lahu, bahwa pernah dikatakan kepadanya, al-kabairu sab'un, dosa besar itu ada 7. Apa kata Ibn Abbas? Qalahunna aksar min sab'in wa sab'in, dosa besar itu lebih dari 7, ditambah 7 lagi, ditambah 7 lagi, sampai dalam riwayat lebih dari 7 ditambah 7 ditambah 7, bahkan lebih dari 70 dosa besar. Hiya ila sab'ini aqrab, bahkan bisa jadi lebih dekat ke 70. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain dari Ibn Abbas, bahkan bisa 700. Baik. Apa maknanya? Maknanya barakallahu fikum, kita sampaikan kepada yang diajak bicara sesuai dengan apa yang penting bagi yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara ini ngerti, yang ini, yang ini, yang ini ngerti. Tapi saya duga orang ini gak paham. Kalau ini termasuk, kalau ini termasuk, kalau ini termasuk. Ingat, termasuk dosa besar adalah engkau menuduh wanita dengan zina. Baru dia kaget. Hah? Masa dosa besar? Besar dosanya. Mengapa? Karena kalau saya bilang syirik, dia sudah tahu syirik. Saya bilang riba, dia sudah tahu. Tapi kemarin dia seenaknya ngomong, tuh, iya tuh pelacur. Wanita muslimah dibilang pelacur. Hati-hati. Termasuk dosa besar, bahkan termasuk mubiqat, adalah menuduh muhsanatil ghafilat. Menuduh orang beriman yang lalai, wanita beriman yang lalai, dengan zina. Itu azim. Wahakadha barakallahu fikum. Qaluhu wa syirku billah, kita akan bahas insyaAllah pada pertemuan yang akan datang, biiznillahi ta'ala, wallahu ta'ala a'lam bissawab.